أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Tidaklah sama orang-orang yang duduk di antara orang-orang mukmin tanpa mempunyai halangan dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta-harta mereka dan diri mereka atas orang-orang yang duduk atas orang-orang yang duduk apa derajatnya ya, Ustaz. Delapan derajat. Dan bagi masing-masing Allah janjikan kebaikan kebaikan dan Semua Allah kepada mereka kebaikan. dan Allah melebihkan pahala bagi orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. La harfu nafin yastawi fil mudhari' qa'iduna fa'il minal mu'minina jar wa majrur. Al-qa'iduna fa'il ya Ustaz. Terus aminal mu'minina jar wa majrur ghairu na'ad uli mudhafun ilaih ad-darari mudhafun ilaih al-wuh matfin al-mujahiduna ma'tuf ya Ustaz al-qa'idin fisabili jar wa majrur Allahi lafzul jalalah sebagai mudhafun ilaih bi amwali jar wa majrur al-ha'ahim mudhafun ilaih diam aja. Soalnya kalau mau dalil al-au jaminnya alamatul jamin. Naam him mudhafun ilaih al-waw harfu atfin anfusi jar anfusi ma'tuf ala amwali ma'tufun ala jaminnya mudhafun ilaih ya hum mudhafun ilaih faddala fi'il madhi Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il al-mujahidina maf'ulun bih bi amwali jar wa majrur him mudhafun ilaih al-waw harfu atfin anfusi ma'tuf him mudhafun ilaih alal qa'idina jar wa majrur darajatan maf'ul mutlak al-waw harfu atfin kulla maf'ulun bih al-waw wa'ada wa'ada fil madhi Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il al-husna maf'ulun bih al-waw harfu atfin faddala fil madhi Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il mujahidina maf'ulun bih alal qa'idina jar wa majrur ajron maf'ulun bi adima sifat. La yastawa la yastawal la yatasawa tasawa yatasawa in film la yatasawal mutakhallifuna 'anil jihadi fi sabilillahi ghairu ashabil a'dhari minhum wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim Faddalallahu ta'ala al-mujahidina ala al-qa'idina wa rafa'a munzilatahum darajatan 'aliyatan fil jannah fil jannati wa qad wa'ada Allahu kullam minal mujahidina bi amwalihim wa anfusihim wal qa'idina min ahli al-a'zari al-jannati al-jannata lima badalu wa waddahu waddahu fi sabilil haqqi wa faddalallahu ta'ala al-mujahidina 'ala al-qa'idina thawaban jazilan. Tidaklah sama antara orang yang tidak ikut berjihad di jalan Allah Ta'ala yang bukan orang-orang yang uzur dari kaum mukmin dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah Ta'ala memberikan keutamaan bagi orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang tidak berjihad dan mengangkat kedudukan mereka ke derajat yang tinggi di surga. Dan sungguhnya Allah telah menjanjikan pada masing-masing dari orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka dengan surga. Dan orang-orang yang duduk karena jadi baik yang berjihad ataupun orang yang duduk tapi memiliki uzur sama-sama dijanjikan jannah. Iya. Berarti dari orang-orang yang punya uzur lantaran apa yang mereka kerahkan dan korbankan di jalan kebenaran ya. Dan Allah Ta'ala melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Wafiq barakallahu khairan. Wafiq barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Tidaklah sama orang-orang yang duduk di antara beriman yang memiliki yang tidak memiliki ujur dan orang-orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala ditinjau dari harta mereka dan juga jiwa mereka. Ya, orang-orang yang berjihad yang mengorbankan harta mereka. Allah berikan bagi orang-orang berjuang dengan harta dan jiwa mereka dibandingkan dengan orang yang duduk darajah berderajat. Wa kullu Allahul husna dan semuanya itu Allah janjikan kepada mereka kebaikan. Wa faddala Allahul mujahidin 'alal qa'idin ajran 'azima. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad pahala yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang duduk tidak berjihad. Jadi ayat ini bicara tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas bahwa orang-orang yang berjihad itu kan punya kelebihan, mereka berjuang selain harta juga dengan jiwa mereka. Makanya di sini dikatakan orang yang berjihad itu lebih Allah utamakan beberapa derajat. Meskipun baik yang jihad atau tidak, tapi kalau ada ujur ya sama-sama Allah berikan kebaikan. Jadi baik berjihad ataupun tidak berjihad, selama dia muslim apa ya punya uzur, maka semuanya Allah berikan kebaikan. Yang dilarang adalah ya misalnya seorang laki-laki kuat yang enggak ada uzurnya tapi enggak mau berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini ya tidak boleh dalam Islam. Tapi ya harus ada orang-orang yang tetap berjuang di majlis ilmu. Jadi kalau misalnya ada seorang ulama gitu ya, kalau dia ikut berjihad khawatir terbunuh kalau nggak ada lagi yang ngajar, maka yang seperti ini lebih utama dia nggak usah ikutan jihad. Karena ada orang yang jihadnya dengan kekuatan, ada yang jihadnya dengan pena. Dan seringkali kita saksikan bahwa berjihad dengan pena itu lebih dahsyat daripada dengan kekuatan. Karena sebuah pena itu bisa menggerakkan ribuan orang. Sementara ya kekuatan satu orang kalau binasa ya sudah selesai. Tapi kekuatan pena, ya ulama mendorong kaum muslim untuk berjihad, maka akan mendatangkan banyak orang yang mau berjihad jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baca sebentar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Darajatin wa maghfiratan wa rahmah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Derajat dari Allah dan pengampunan serta rahmat, dan Allah mengampuni dan Maha menyayangi. Darajatin menjadi badal, ya. Jadi badal. Baca dari ajron. Darajatin menjadi badal dari ajron, minhu jar majrur, alwau harfu atin, maghfiratan dari atap ke darajat, warahmatan matuk ke darajat, alwau harfu atin kana fil madinatis terpaulis nawatan simul khabaru Allahu lakul jalala ismu kana kopuron kopuran kana mensubun rahiman kobar sanit. Yeah. Hajas sawabu jazilu munazilun. Manazilu aliyatun fil jannati minallahi ta'ala li khosotin ibadihim. Dengan ditanwin dia mudah. Li khosoti ibadih. Li khosoti ibadah. Ibadihi. Li khosoti ibadihi al-mujahidina fi sabilihi. Wa maghfiratun dzunubihim wa rahmatun wasi'atun yan'amuna fiha. Wa kana Allahu ghafuran liman taba ilaihi wa anaba rahiman bi ahli ta'atihi al mujahidina fi sabilihi. Pahala ini jazil, pahala yang agung ini, pahala yang besar. Oh, pahala yang besar ini diturunkan, pahala yang besar ini diturunkan. Bukan, manazil itu kedudukan. Manzilah kan ada manazilah, kedudukan. Berupa ya, gitu. Iya, berupa kedudukan yang tinggi di dalam sorga Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan kepada hambanya para mujahid di dalam jalan Allah, dan pengampunan untuk dosa-dosa mereka dan kasih sayang yang luas yang amuna fiha, yang mereka nikmati di dalam, yang mereka nikmati di dalamnya. Wa kana Allah, dan Allah Maha pengampun untuk orang-orang yang tobat ilahi kepada Allah wa anaba dan kembali kepadanya. Rahiman Maha sayang. Di ahli taat itu kepada ahli taatnya al-mujahidina yang jihad fi sabilillah yang di jalan Allah. Tabarakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya, pahalanya itu berupa derajat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga ampunan dan juga rahmat, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Jadi yang dimaksud dengan pahala yang agung yang Allah berikan kepada mujahid, yang pertama adalah berupa derajat, berupa kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga. Itu yang pertama. Yang kedua berupa ampunan dari dosa-dosanya. Jadi orang yang jihad jalan Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya. Yang ketiga berupa rahmat, ya. Rahmat yang luas yang dia dapatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengampuni, dan siapa saja yang bertobat dan kembali kepada Allah, Maha menyayangi hambanya yang taat kepadanya, yang berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca Bu Kuniati, baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ayat 97. Sesungguhnya orang-orang yang malaikat mencabut nyawa mereka dalam keadaan menzolimi diri mereka sendiri, maka malaikat berkata, bagaimanakah kalian? Kemudian mereka berkata, kami adalah orang-orang yang lemah di bumi ini. Dan mereka, malaikat berkata, bukankah bumi Allah ini luas sehingga kalian dapat berhijrah di dalamnya? Dan mereka, tempat kediaman mereka adalah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali. Inna harfu taukidin wa nasbin alladzina isim mausul isim inna tawaffa fi'il mudhari dengan fa'ilnya al-malaika ya setelahnya fa'il. Tawaffa itu bukan fi'il mudhari, fi'il madhi. Tawaffa ya tawaffa. Fi'il madhi ya. Oh iya tawaffa. Tawaffa fi'il madhi Ustaz. Tawaffa fi'il madhi hum maf'ulun bi malaikatku fa'il dari tawaffa zalimi ini hal ya. Ya. Hal anfusihim mudhaful ilaih. Zalimi diri mereka sendiri anfusinya mudhaful ilaih ya. Ya, mudhaful ilaih. Mudhaful ilaih dari anfusi. Qalu fi'il madhi al-wawu sebagai fa'il fima harfu isim istifham ya. Fi-nya harfu jarin, ma-nya baru istifham. Oh iya. Fi harfu jarin, ma harfu istifham pun. Sebentar, Anda baca sedikit. Lihat itu kan fi ma, ma-nya pendek ya. Enggak ada alifnya. Padahal kan isim istifham itu ma gitu kan. Harusnya ada alifnya. Nah, kalau di Quran kalau ada ma yang pendek itu pasti isim istifham. Artinya apakah bukan apa. Jadi untuk membedakan mana yang istifham, mana yang mausul, maka kalau yang istifham itu ma-nya pendek kayak gini. Fima ini berarti ma-nya ma istifham. Sama kayak amma yatasa. Itu kan enggak? Oh iya. Enggak amma tapi amma yatasa. Jadi ma istifham di Quran pasti ada alifnya. Jadi untuk membedakan mana yang sama mana yang ma-nya ma ma yang lain kan ada mana fi ma isim mausul. Qalu fi'il madhi al-wawu sebagai fa'il. Tadi sampai kuntumnya belum ya, Afan. Fi harfu jarin, ma harfu istifham, kun fi'il madhi nakir. Bukan huruf, isim istifham. Oh, isim ya, isim istifham. Oh ya, ada alifnya ya. Isim istifham, kun fi'il madhi nakis. Tum isim kana ya. Qalu fi'il madhi wawu sebagai fa'il. Kunna fi'il madhi nakis dengan na isim kana. Mustad'afina khobar dari kana. Fil ardi jarwa majrur. Qalu fi'il madhi al-wawu sebagai fa'il. Hamzatu harfu istifham. Lam harfu afin. Bajazmin takun fi'il madhi nakis majzum bi fi'il mudhari bukan fi'il mudhari kis majzum kan majzumun bilam ardu isim kana Allah lafzu jalalah sebagai mudhof ilaih dari ardu was dan khobar dari kana alfa'u ini hal ya Ustaz sehingga iya, boleh. Tuhajiru fi'il mudhari jawab, fi'il mudhari majzum karena sebagai fi'il jawab wawu sebagai fa'ilnya fiha kayak seperti tadi. Fiha jarwa majrur. Alfa'u harfu atfin ulaika isim isyara sebagai mubtada ma'wa mudhafun ilaih. Ma'wa isim makan ya? Tidak ada, kan ini ngomongin tempat mereka. Tempat. Ini berarti isim makan ya Ustaz, ma'wa ya? jenis atau gimana? Enggak perlu, udah mawa itu mubtada aja. Oh, mubtada. Faula itu sama aja kayak kita bilang makan maka makanuhum jahannam, sama aja kan. Jangan bilang semaka. Mawa itu mubtada, jahannam khabar, terjumlah dari mawa jahannam, khabarnya ulaika. Oh, enam. Jadi mawa itu bukannya badal dari ulaika ya? Bukan. Jadi kan ini artinya kan mereka itu tempat mereka adalah jahannam. Berarti tempat mereka adalah jahannam. Jumlahnya sebagai khobar. Apa namanya khobarnya? Dari ulaika ya. Nah. Berarti mawa tadi apa ya? Lupa. Mawa apa tadi ya, lupa? Ada. Mawa. Mawahum jahannamu berarti sebagai khobar dari ulaika. Dulu satu-satu makwanya mubtada. Makwa itu berarti mubtada ya. Enam. Makwa mubtada hum mudhofun ilai jahannamu khobar. Makwahum jahannamu khobar dari ulaika. Itu Ustaz. Alwau harfu atfin saat itu fi'il madi apa celaan lizam ya? Lizam. Itu mah bisa saat mah biasa bukan kalau salib jam-jam biasa aja pemandian. Oh, fil madi saat fil madi tak alimatut taknis malsiyoron mafulum bih dari enggak bukan maful ini tamis kali ya. Oh iya tamis. Jadi ini kan asalnya saat jahannamu mas neraka itu seberburuk seberburuk apa seberburuk malsiyoron kembali berarti tamis ya. Tamiz tafsirnya innal ladzina tawaffahumul malaikatu wa qad dhalamu anfusahum biqu'udihim fi daril kufri wa tarakal hijrata watarkil hijrati berarti ya ini yang matuk ke oh iya. Kufri ya. Watarkil hijrati. Taqulu lahumul malaikatu taubihon lahum. Fi ayyi syai'in kuntum min amri dinikum. Fayaquluna. Kana pakai tasdid ya. Kana. Kunna. Kunna ding. Ya. Kunna do'ifa'u. Du'afa'a. Du'afa'a. Kunna du'afa'a fi ardina ajizina an daf'i dhalimi wal qahri anna fayaqulunhum taubihon alam takun ardullahi wasi'atun ya takun ardullahi wasi'atun. Iya, wasi'atun ya. Wasi'atan. Oh iya, Ding. Takun. Oh iya, takun. Iya. Khabarnya itu ya. Karena alam takun ardullahi wasi'atan fatakhriju nal ardikum illa ardi ukhra bihaitsu ta'manuna ala dinikum faula ika maswahumun naro. Wa qabuha neraka lah tempat kediaman ini faulaika mastahumun naru wa qabuha hadza murji'u wal mabu marja hadza warja'u ya Ustaz betul halo ya. Ya, sesungguhnya orang-orang yang malaikat mencabut nyawa mereka sedangkan mereka dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri dan mereka tetap diam di kediaman mereka, maksudnya orang-orang kafir dan tidak melakukan hijrah kepada malaikat berkata kepada mereka dengan mencela kepada mereka dalam keadaan yang mana kalian dalam keadaan yang mana kalian dalam urus agama kalian, kok aneh ya? Ya, maksudnya pada keadaan bagaimana ya? Apa kalian di urusan agama kalian? Kalian bagaimana keadaan dari agama kalian? Maka mereka orang-orang kafir itu berkata, kami orang-orang yang lemah di bumi kami, yang tidak mampu menghindar dari kezaliman dan penindasan kepada diri kami. Maka malaikat berkata kepada mereka dengan mencela, tidakkah bumi Allah ini luas? Maka keluarlah kalian dari kampung kalian ke tempat yang lain, di mana kalian merasa aman kepada agama kalian. Maka neraka adalah tempat kediaman mereka, dan seburuk-buruk kembali dan seburuk-buruk tempat istirahat. Seburuk-buruk tempat. Barakallahu fiik wa jazak. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Nasyaitan rajim. إن توصل الملائكة بها قالوا فيما كنتم كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرضاه واسعة فهاجروا فيه فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Sesungguhnya orang-orang yang Allah wafatkan mereka dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri, maka malaikat pun berkata mereka, "Fima, mengapa kalian seperti ini?" Qalu, mereka menjawab, "Dahulu kami adalah orang-orang yang lemah di muka bumi." Qalu, malaikat pun berkata, "Alam takun adullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Fatu hajiru fiha, maka kalian pun bisa berhijrah pada bumi tersebut." Faulaika ma'wahum jahannam, maka mereka itu tempat kembali mereka adalah neraka jahannam muasaat masyiro, dan jahannam itu seberapa tempat-tempat mengisahkan bahwa nanti orang yang dengan alasan dirinya lemah tidak mau berjihad, tidak mau berhijrah, jadi dalam ini mengandung anjuran untuk berhijrah dari negara kafir kalau kita tidak merasa aman dari beribadah. Tapi kalau misalnya kita dibebaskan untuk beribadah, maka nggak masalah ya. Jadi kalau misalnya kita punya keperluan di sana, entah itu kuliah atau bekerja, sepanjang kita masih dibebaskan untuk beribadah, ya silakan aja, nggak masalah. Meski tentu yang terbaik adalah tinggal di negara Muslim, karena Anda pernah merasakan gitu ya, waktu itu benar-benar baru merasa banget tinggal di Indonesia gitu ya. Di mana-mana gitu kan. Ya waktu sholat di bawah di Australia gitu kan. Negara Eropa, ya, negara-negara yang non-muslim, Jepang, ya, kemudian Korea Selatan. Kan azan tuh. Enggak boleh. Tapi alhamdulillah 3 hari lalu teman-teman nih baca berita di Jerman gitu. Mereka mulai mengizinkan azan itu disiarkan. Tapi baru sebatas sholat. Dan itu apa namanya terasa sekali auranya. Jadi kalau di Indonesia kan ibaratnya kita dalam rumah tuh azan masuk ke dalam rumah. Sementara di negara-negara kafir nggak bakal kedengaran azan, karena azan itu cuma boleh di dalam masjid. Kita Indonesia tapi baru terasa berharga kalau kita keluar negeri. Saya punya teman yang kuliah di Jerman gitu. Hal pertama yang dia lakukan ketika pulang adalah nangis ketika dengar azan. Jadi dia di Jerman itu berapa tahun waktu kuliah? Dia kuliah sekitar 4 tahun. Selama 4 tahun nggak pernah dengar azan di jalanan. Nanti ketika pulang ke rumahnya itu, langsung mimpiin sama dia. Langsung nangis terharu dia. Sebuah nikmat yang nggak dirasakan ya di negara dia. Nah, ini nggak bilang bahwa tinggal di sana nggak bagus. Ya, silakan aja. Tapi ada beberapa kenikmatan yang tidak dapat kita rasakan misalnya di negara-negara Muslim. Ya kalau memang ada hajat, ya ada kebaikan di sana, kita bebas beribadah. Seperti di sini kan saya lihat ada beberapa yang dari yang tinggal di sana ya kayak misal Bu Reni salah ya. Kalau memang ada kebenaran, kita dibebaskan untuk apa namanya ibadah, kan nggak masalah. Tapi tentu yang paling utama tinggal di negeri muslim. Baik. Ini kan juga dari tadi putus-putus. Kedua, dari sini koneksi internetnya nggak ada yang beres. Wi-Fi sama HP sama aja, ini udah pakai HP, biasanya HP macam apa? Tapi nggak apa, kita lanjutkan. Saya akan baca Bu Fatimah. Naam, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illal musta'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilah wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang lemah dari laki-laki dan perempuan dan anak-anak. Mana aja, Zat? Apaan, Zat? Goyang. Dan mana? Yang tidak mampu keadaan mereka dan tidak dapat jalan untuk berhijrah. Ya. Tidak mampu mencari celah. Kan nyari celah. Masalah agama itu buruk ya. Jadi sesuatu yang haram akhirnya dicari celahnya biar halal. Ngeles ya istilahnya. Kalau Fatimah? Ya nah, saya putus-putus aja. Illa sebagai ada tulis tesnanya saya. Saya kalau bisa tak pindah mesti Mustafa Alfina sebagai mustasna ya. Halo, Sat. Fatimah. Naam. Illa ada tul istisna, Sat. Sahih. Putus-putus. Tep, berat. Mana yang baca ketengkeran enggak? Halo, Sat. Iya, iya, iya. Nah. Illa ada tul istisna al mustafina mustasna minar rijali jar wa majrur wan nisa al waw harf adfin an nisa'i maktub al waw harf adfin al wilda. Kan kayaknya kita dua aja ya, soalnya nanti rekamannya enggak bagus ya. Jadi mungkin kita lanjutkan besok Senin gitu ya. Dan koneksinya udah bagus gitu ya. Kalau dari semalam juga ngerjain tugas gitu ya. Ternyata nggak bagus, mungkin karena hujan juga. Hujan gitu juga. Berapa hari nggak hujan sini? Ini hujannya agak lama gitu. Oh benar, bat. Tapi mungkin belajar ya, insya Allah kita lanjut karena kepada Allah ini lagi gak bagus banget ya. Demikian, semoga apa yang kita lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.